الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan syarah manzumah fil qawaid al-fiqhiyah الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بيت 27. قال الناظم رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. Di antara kaidah yang berkaitan dalam menghukumi sesuatu, kita mengenal kaidah yang bunyinya yathbutu ma yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Terkadang suatu hukum itu bisa dianggap sah ketika dia sifatnya mengikuti yang lain, tidak ketika dia berdiri sendiri. Saya ulang, terkadang suatu hukum atau suatu masalah itu bisa dibenarkan ketika dia bersifat mengikuti saja. Jadi bukan menjadi pokok bahasan utama. Bahasan utamanya bukan itu. Tapi ketika dia menjadi sesuatu yang berdiri sendiri, malah dia tidak bisa dibenarkan. Nanti akan jelas dengan contohnya. Jadi dia enggak bisa dipisahkan dari induknya gitu loh. Kalau dipisahkan dari induknya malah jadi enggak benar. Tapi kalau dia disertakan dengan induknya enggak apa-apa. Ya, contoh simpelnya, boleh enggak beli janin yang masih di kandungan hewan? Boleh enggak? Janin yang dibeli, bukan induknya. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena enggak jelas, majhul. Ya, ini lahir apa enggak? Ya, kalau lahir cacat apa sempurna, mati apa tidak. Tapi kalau beli induknya, hewan yang sedang mengandung, boleh enggak dibeli beserta janinnya? Boleh. Ya, karena kita membeli induknya. Kalau janin tok enggak boleh. Contoh lain. Seseorang ingin membeli tanaman yang apa ya, bukan tanaman ya. Misal orang punya kolam ikan, punya kolam ikan. Terus dia mengatakan, siapa yang mau beli ikan saya saja? Boleh enggak ikan itu dijual? Dia masih dalam kolam. Dijual dengan harga 100 juta. Boleh enggak? Dalam kolam. Enggak tahu jumlahnya berapa. Enggak boleh. Tapi kalau orang menjual kolamnya, ini yang saya jual kolamnya. Ada isinya ikan apa enggak ada isinya ikan? Isinya ikannya berapa? Saya jual kolam. Saya jual harga tanahnya ini. Tanah yang berupa kolam ini saya jual. Kalau yang tadi yang dijual ikannya, jadi nanti dia gak bisa memiliki kolam, gak? Dia boleh jaring ikan itu sampai habis, boleh bawa pulang ikannya. Gak boleh ya. Jual ikan dalam kondisi seperti ini gak diperbolehkan. Karena apa? Majhul. Gak tahu berapa ikan yang akan dijual. Tapi kalau yang dijual kolamnya, ikannya itu ngikut, malah gak apa-apa ya. Contoh di masjid nih. Saya menjual pondasi-pondasinya aja saya jual. Yang lain-lain enggak. Enggak boleh. Tapi kalau jual masjid, ya otomatis satu pondasinya, lampu-lampunya semua ikut. Jadi itu contoh sesuatu yang kalau dia itu sifatnya mengikuti malah enggak apa-apa. Tapi ketika dia berdiri sendiri tidak boleh. Hah? Tambang. Apa? Tambang. Tambang juga begitu. Yang mau dijual apa? Tanahnya, lokasinya boleh, tapi kalau hasil tambang yang dijual nggak boleh, majhul. Majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Kecuali yang jahalah ada kalanya sesuatu yang majhul itu, yang tidak bisa diketahui itu dimaafkan, tapi ada kriterianya. Di antara kriteria jahalah atau ketidakjelasan yang dimaafkan adalah kalau ketidakjelasannya bersifat ringan. Ringan itu artinya bukan mendominasi. Ya, dan apalagi kalau seluruhnya majhul. Contoh, ada karung, nggak tahu isinya apa. Saya jual isinya karung ini. Nggak boleh, kita nggak tahu apa isinya apa itu. Mungkin isinya bangkai, mungkin isinya nggak ada apa-apanya. Nggak tahu, nggak boleh kita. Tapi kalau jual semangka, nggak tahu nih manis apa enggak semangkanya. Kalau dipecahi dulu ya rusak semua. Ini jahalah yang memang tidak bisa dihindari. Jaminan manis susah, sulit kita untuk menjamin. Mau beli, mau nebas satu kebun misalnya, ya mungkin nyoba sebagian boleh. Kalau semua dicobain dulu kan rusak. Mau beli, mau nebas hasil panen misalnya, belum dipanen ya, kentang, ladang isinya kentang. Kentang di bawah atau di atas? Di bawah. Apa dijebolin dulu? Atau bisa dijadikan indikasi tumbuhnya apa namanya, daun-daunannya. Oh kalau sehat ya insya Allah. Mungkin 1-2 dijebol buat acuan saja. Kurang lebih seperti ini. Nah ini jahalah yang sulit dihindari, dimaafkan dalam syariat. Baik. Jadi ini maksudnya adalah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Kalau dia enggak bisa dipisahkan dari induknya, maka dia tidak boleh dijual secara terpisah. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari sesuatu yang lain, dia enggak boleh dijual secara terpisah. Cek janin itu enggak bisa, dalam keadaan janin mau dipisahkan, janinnya tok mau dijual kan enggak bisa. Ya, berarti dia enggak boleh dijual secara terpisah. Jual yang ada di depannya apa, induknya kan, induknya dia hamil umur berapa kita nggak tahu, yang jelas yang kita jual induknya. Ya sudah, induk ini akan mencakup isi perutnya dia. Contohnya ketika seseorang menyembelih seekor kambing, ini mau'id, setelah disembelih ada bayinya dalamnya. Ya, bayinya halal enggak untuk dimakan? Hah? Karena dia ikut induknya. Tapi kalau bayinya lahir dulu baru induknya disembelih, enggak halal. Dia harus sembelih sendiri. Ya. Jadi ketika dia masih dalam perut ibunya, maka cukup induknya yang disembelih, semua bagian tubuh induknya itu menjadi halal, termasuk janinnya. Jadi ya butuh tabaan, dia ngikuti hukum induknya apa, disembelih secara syar'i, dia pun menjadi disembelih secara syar'i. Baik, dalilnya kaidah ini apa? Kok para ulama bisa menyimpulkan kaidah seperti ini? Mereka pasti punya dalil. Dalilnya adalah firman Allah di surah An-Nur ayat 31, awit tabi'in ghairi ulil irbati minar rijal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggolongkan laki-laki yang ngikut. Dia hidupnya, makannya, tempat tinggalnya ikut kepada suatu keluarga yang di situ ada perempuan-perempuan. Abu Tabi'in, dia mengikut ghairi ulil irbati minar rijal. Dan dia laki-laki ini, walaupun dia bukan mahramnya si perempuan ini, ya, cuma dia sejak kecil lalu ngikut terus. Kemudian dia tidak memiliki syahwat. Dia laki-laki tapi enggak punya hasad kepada perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya at-tabi', sesuatu yang ngikut itu diikutkan kepada apa yang dia ikuti. Dalil lainnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya perintah kepada Nabi ini khusus ataukah berlaku juga untuk umatnya? Hah? Berlaku untuk umatnya. Pada dasarnya apa yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW itu juga diperintahkan kepada umatnya, karena beliau adalah pemimpinnya umat dan umatnya adalah ngikuti nabinya. Dan banyak sekali ya masalah-masalah turunan yang bisa kita hukumi berdasarkan kaidah ini. Bahkan nggak bisa kita tentukan ada hanya sekian masalah, nggak bisa, banyak sekali masalah turunan yang bisa kita ketahui hukumnya berdasarkan kaidah yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Contoh lainnya, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram sunnah. Ya, sunnah. Walaupun setelah ihram dia akan masih mendapatkan bau wanginya, kan? Bau wangi, tapi bau wanginya ini ngikuti perbuatan utamanya, yaitu menggunakan wangi-wangian. Kalau itu dilakukan sebelum ihram tidak mengapa, walaupun baunya masih tercium setelah ihram. Tapi kalau sudah ihram nggak boleh, nggak boleh dia menggunakan lagi wangi-wangian. Atau juga disebut at-tabi'. Kaidah yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan juga diungkapkan dengan istilah at-tabi'. Sesuatu yang mengikuti ya dia mengikuti. Ikuti hukum masalah induknya apa? Kalau itu hukumnya sah ya ini ikut sah. Kalau itu enggak sah ini juga tidak sah. Demikian juga kaidah yang terangkum dalam kaidah global ini adalah annaman malaka syai'an malaka tawabi'ahu wa lawazimahu. Barang siapa memiliki sesuatu, maka dia otomatis akan memiliki semua yang menyertai dan menjadi pelengkapnya dia. Contoh, orang jual mobil. Otomatis jok-joknya ikut dijual toh? Ikut dijual. Busi-businya, skrup-skrupnya, rodanya, ban serepnya, dongkraknya, alat-alat perlengkapannya, ya kunci-kuncinya ikut. Orang beli rumah, otomatis pintu-pintunya ikut dijual. Gak ada orang jual rumah, saya jual rumah tapi gak jual pintunya, gak jual jendelanya. Lah ya. Gak. Hukum aslinya dia menjual rumah ya semua yang merupakan bagian dari rumah itu tabe'. Saya jual rumah ya sudah, otomatis sak pondasinya, listrik-listriknya, lampu-lampunya ikut. Demikian juga orang yang membeli tanah. Dia beli tanah, mau sampai kedalaman berapa itu milik dia. Kalau ada sumber air, airnya dia. Dia mau bangun ke atas, terserah. Selama ke atas, semua ini punya dia. Tapi gak boleh nyampe. Sudah tanah dia seberapa luasnya, yaitu mau ke atas mau ke bawah silahkan. Orang beli tanah, ternyata ketika dia mau bangun digali ada emasnya, punya dia. Secara syar'i loh ya, tapi secara undang-undang tidak berlaku. Karena undang-undang kita mengatakan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Jadi kalau secara syar'i itu milik yang pemilik tanah. Demikian pula kaidah yang mengatakan an-nadabi' yasqut bisuqutil madbu'. Sesuatu yang mengikuti itu akan gugur kalau induknya gugur. Ya. Contohnya orang si A sama si B misalnya ya. A berhutang kepada B. A berhutang kepada B. B bilang, "Ya, kamu saya kasih utang, tapi tolong saya perlu kafil. Kafil itu orang yang bisa menjamin bahwa kamu bakal bayar utangmu. Kalau kamu nanti kabur, saya akan tagih dia." Nah, kafil itu dia menanggung. Jadi kalau yang dijamin ini kabur, dia yang bayar utangnya. Oke. Nah, suatu ketika A bilang, "Ya sudahlah." B bilang kepada B, "Sudahlah, utangmu saya ikhlaskan." Otomatis kafalahnya berakhir. Karena kafalah ini ngikuti hutang itu. Hutang lunas, kafalah hilang. Ya. Tapi ketika kafalahnya yang dihilangkan, "Sudahlah, saya tidak butuh kafil." Apakah hutangnya berarti lunas? Enggak. Ya, enggak. Tidak berarti ketika kafilnya ini yang dihilangkan, hutangnya otomatis terbayar, enggak. Tapi kalau hutangnya yang dianggap lunas, otomatis kafalah itu akan hilang dengan sendirinya. Demikian juga dhamin. Bedanya dhamin itu adalah kalau kafil itu mendatangkan, apa tadi anak keliru ya. Kafil itu mendatangkan orangnya. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa dia kabur, kau harus datangin dia loh ya. Itu kafil. Kalau dhamin itu dia bertanggung jawab. Saya menjamin kalau dia sampai apa-apa, saya yang akan bayar utangnya. Ini juga begitu. Kafil dan dhamin ini, penanggung jawab ini otomatis akan gugur ketika hutangnya sudah dianggap lunas. Baik dianggap lunas dengan diikhlaskan atau dibayar, ditunaikan. Demikian juga ada kaidah yughtafar fit tawabi' ma la yughtafar fi ghairiha. Jadi yang sifatnya menyertai, ngikuti itu ditoleransi. Tapi kalau dia tidak sebagai penyerta dan pengikut, dia enggak ditoleransi. Jadi adanya sikap toleran yang diberikan oleh syariat itu ketika dia sifatnya ngikuti saja. Contohnya orang mau beli rumah. Hukum asalnya yang namanya jual beli itu kita harus tahu kan kondisi barang itu seperti apa. Tapi orang mau beli rumah itu yang paling diperlukan sama dia pondasinya ya, ataukah tegaknya bangunan rumah ini sehingga bisa melindungi dia dari panas matahari dan dari hujan. Yang lebih dicari itu apanya? Tegaknya bangunan ini kan, fungsi rumah itu lebih kepada tempat untuk bernaung, berteduh ya, untuk bisa menutupi diri dari pandangan orang. Sehingga yang namanya pondasi ini mau bentuknya cakar ayam, apa cakar bebek, apa cakar gajah, ya, berapa cor-corannya, dalamnya berapa, itu dabe, bukan asal, bukan poin utama, bukan. Nggak apa-apa, kita nggak ngerti pondasinya, nggak apa-apa. Karena repot juga kalau antum harus tahu pondasinya, masa dibongkar dulu pondasinya. Jadi demikian juga ini pipa yang digunakan untuk apa saluran airnya ini, pipanya wafin apa rucika ini. Ada mahu asal ada. Ini bukan poin utama gitu loh. Tujuannya pokoknya kerannya diputar nyala, sudah penting itu. Ya. Ini sesuatu yang sifatnya tabi', ini bisa ditoleransi. Tapi kalau dia menjadi fungsi utama, tujuan utama, yaitu lain cerita. Demikian juga sholat salah. Kaidah lain yang turunan dari kaidah ini, an-nadabi' la yataqaddam 'alal matbu'. Sesuatu yang mengikuti tidak boleh mendahului pimpinannya, istilahnya lah ya, yang diikuti. Jadi dia harus di belakangnya, nggak boleh lebih dulu. aplikasi dari kaidah ini adalah imam itu enggak boleh dibalap, enggak boleh didahului, baik posisinya maupun bacaannya maupun gerakannya. Itu hukum asalnya begitu, namanya dia imam kok. Jadi, apalagi posisi ya, namanya posisi ini penting sekali. Dia enggak boleh imamnya di sini, makmumnya di depannya. Lah, ya dia harus paling depan. Demikian juga dalam melakukan sesuatu, waktunya harus didahulukan imam daripada makmum. Kaidah lain yang menjadi pelengkap kaidah ini adalah annahu idza kana al-matbu'u fasidan fasada at-tabi'. Kalau yang diikuti itu dianggap rusak, maka semua yang mengikutinya juga dianggap rusak. Ada sebagian fuqaha yang mengungkapkan dengan ungkapan lain yang berbunyi ma bunya 'alal fasid fahuwa fasid. Sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang rusak, ya dia dianggap rusak juga. Contoh, sholat itu tidak dibangun di atas toharoh. Kalau toharohnya rusak, sholatnya rusak. Amal dibangun di atas dasar tauhid, tauhidnya rusak, amalnya rusak. Ya, kaidah penting. Lihat, kalau dia menjadi syarat sesuatu, menjadi pokok pijakan sesuatu, maka hati-hati jangan sampai ini pijakannya ini rusak, karena bakal semua yang dibangun di atasnya akan rusak semua. Ada yang mengatakan ma bunya alal batil fahuwa batil. Sesuatu yang dibangun di atas kebatilan, maka semua yang tumbuh, yang menjulang itu semuanya batil. Contoh aplikasi yang lain, perdamaian dalam rangka menyelesaikan pertumpahan darah yang sifatnya haram. Misalnya begini, ada seorang yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, tiba-tiba ditumpahkan, kemudian diadakan perdamaian dalam rangka menghentikan tuntutan itu, dibayar. Ya sudahlah, kamu daripada menuntut saya terus, kamu saya bayar saja, sudah, kamu jangan nuntut saya lagi. Ini hukumnya apa? Hukum asalnya menumpahkan darah apa? Haram. Maka semua yang dibangun di atas ini juga menjadi haram. Ini darah yang gak boleh ditumpahkan. Kalau itu tidak sengaja, pembunuhan tidak sengaja, nah itu lain ceritanya. Demikian pula kasus yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada seorang punya anak laki-laki, ya, anak laki-lakinya ini kerja dengan temannya. Jadi dia mempekerjakan anak laki-lakinya kepada salah seorang temannya, dan temannya ini punya istri. Si pekerja ini zina sama istrinya, istri temannya. Kemudian mereka bertanya-tanya kepada orang setempat, difatwai bahwa si orang tuanya si laki-laki maupun perempuan ini, atau suaminya si perempuan ini berdamai. Ya sudahlah, kau membayar seorang budak ya, dan juga memberikan 100 ekor kambing sebagai kompensasinya, supaya tidak dihukum, supaya tidak dicambuk 100 kali, diganti aja dengan 100 ekor kambing. Kemudian diangkat masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menolak itu semua. Kambing sama budaknya balik. Anakmu cambuk 100 kali. karena dia masih belum menikah. Istrimu tanya dulu, interogasi dulu. Kalau ngaku, rajam. Kemudian Nabi mengutus sahabatnya namanya Unais, suruh menginterogasi perempuan ini dan dia mengaku bahwa dia memang berzina dengan anak teman suaminya. Akhirnya dirajam. Ini Nabi menganggap batil suluh perdamaian tadi dengan kompensasi harta karena dibangun di atas sesuatu yang batil, yaitu perzinahan. Baik. Demikian pula contoh lainnya, seorang wanita yang menyatakan persaksiannya bahwa fulanah itu melahirkan bayi, yaitu si fulan. Dia menyaksikan, dia menyampaikan kesaksiannya bahwa si fulan ini adalah anaknya fulanah. Dia yang melahirkan. Pas melahirkan dia menjadi saksi. Iya, memang saya saksinya. Nah, kesaksian ini bisa menurunkan beberapa aturan seperti disahkannya hubungan nasab antara ibu dengan anaknya. Yang namanya hubungan nasab ini, kalau ibu dengan anak pasti adalah karena dia yang melahirkan, toh. Nah, si perempuan ini menjadi saksi atas kelahirannya. Dan ini otomatis dia akan menjadi saksi juga bahwasanya ini adalah anaknya, ada hubungan waris mewarisi. Tapi seandainya si fulan tidak pernah melihat dia dilahirkan, tahu-tahu mengklaim dia, saya bersaksi dia anaknya, nggak bisa diterima. Ya, nggak bisa diterima. Harus laki-laki. Kecuali kalau dia memang melihat proses persalinan itu, dia jadi bidannya misalnya, atau termasuk suster yang membantu atau dokternya yang melahirkan. Ini disebutkan oleh para ulama, kalau dia hanya bersaksi fulan adalah anaknya fulan tanpa pernah melihat proses persalinannya, maka tidak diterima. Tapi kalau dia melihat proses persalinan dan bersaksi atas itu, otomatis dia bersaksi bahwa ini adalah anaknya. Itu ngikuti, yang ngikuti hukum asal dari persalinan tadi itu. Ini beberapa masalah yang terkait dengan hukum bahwa apa yang mengikuti itu mengikuti masalah utamanya. Berikutnya, wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasy syar'i syarifi lam yuhad. Wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minal hukmi syarifi minasy syar'i syarifi lam yuhad. 'Urf, tradisi, adat, kebiasaan yang berlaku, yang mendominasi, itu bisa menjadi acuan, bisa menjadi sumber hukum, tapi ada syaratnya. Kalau memang syariat tidak membuat ketentuan khusus sekali kaidah ini, masuk dalam al-adah muhakkamah, adat itu berlaku, tapi itu dengan catatan ya, tidak berlaku mutlak. Yang dimaksud dengan urf secara bahasa itu adalah sesuatu yang berulang kali terjadi dan menonjol ya. Kemudian orang merasa tenang dengan itu, merasa nyaman dengan kondisi itu. Itu namanya urf. Jadi kondisinya memang stabil seperti itu, terulang-ulang dan menonjol sekali. Ada yang mendefinisikan asy-syai al-mutakarrir al-fashi, sesuatu yang berulang-ulang dan merata, tersebar luas, alladhi la yunkiruhu syar'u wal fitru salimah, yang tidak diingkari oleh syariat maupun oleh naluri fitrah yang selamat. Fitrah yang masih lurus tidak mengingkari hal tersebut, syariat juga tidak mengingkari, dan dia sesuatu yang terulang-ulang dan memang menyebar luas. Dan penggunaan tradisi sebagai sumber hukum itu juga ada dalilnya. Jadi kapan atau apa alasannya kok kita harus memperhatikan tradisi yang berlaku ketika memang secara syar'i tidak ada kriteria yang jelas. Ya. Contohnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Batasannya apa ma'ruf? Ya enggak ada batasan secara syar'i. Semua yang dianggap ma'ruf menurut tradisi masyarakat asal enggak bertentangan dengan syariat, dia termasuk dalam yang diperintahkan oleh ayat ini. Contoh, nek istri itu kan harusnya ngeladeni suaminya, nyiapkan sarapan, nyiapkan makan siang, nyiapkan makan malam, kemudian nyetrikakan pakaiannya, kalau perlu nyucikan pakaiannya, tergantung tradisi masing-masing. Ya. Urfnya begitu di situ, ya itu berarti termasuk kewajiban istri, walaupun tidak dinaskan secara syariat, nggak ada ayatnya wajib bagi wanita untuk masak nasi, goreng tempe, ya nyambel, nggak ada. Tapi urfnya setempat yang menjadi acuan di sini. Kalau pergi ke negara lain yang punya urf yang berbeda, ya kita ngikuti. Mungkin urf di sana perempuan itu khusus spesialis masalah ranjang. Yang lain-lain suaminya beli sendiri. Ya. Masak apa makanan beli jadi, untuk bersih-bersih mungkin sewa orang, sewa tenaga. Ya sudah urfnya begitu. Itu urfnya seperti itu. Asalkan tidak bertentangan dengan syar'i. Itu bisa banyak sekali aplikasinya, enggak terbatas. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Memberi makanan dan memberi pakaian secara ma'ruf. Ma'rufnya orang di Solo misalnya, sarapan pakai apa? Ya sudah. Makan pakai apa? Yaitu termasuk ma'ruf. Pakaian itu seperti apa? Yang layak pakai. Ini beda-beda sesuai dengan tingkat ekonomi, sesuai dengan status sosialnya. Masalah nafkah ini, kalau suami berasal dari keluarga yang kaya, istrinya keluarga miskin, ini nafkahnya ngikutin nafkah orang kaya apa nafkah orang miskin? Tengah-tengah. Iya. Kalau dua-duanya miskin, ya standar orang miskin yang dipakai. Dua-duanya kaya, standarnya standar orang kaya. Salah satunya ada yang kaya, ada yang miskin, maka dia pakai standar yang tengah-tengah. Demikian juga wa'alal musi qadaruhu wa'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Orang-orang yang diberi kelapangan rezeki, ya dia memberikan nafkah sesuai dengan kadar kelapangan. Yang pas-pasan ya sesuai dengan semampunya dia seberapa. Mata'an bil ma'ruf. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Orang yang fakir dia disuruh ngelola hartanya anak yatim. Boleh enggak dia makan hartanya itu? Kalau dia memang fakir, dia boleh makan tapi dengan cara yang ma'ruf. Ya misalnya anggaplah dia ini sebagai mudharib. Anak yatim sebagai sahibul mal yang punya modal. Dia pengelolanya. Ya. Jasa pengelola itu berapa? Itu saja. Sebatas itu dia boleh ambil hartanya si anak yatim ini. Misalnya seperti itu. Jadi banyak dalil yang menguatkan adanya kaidah tentang al-adah al-muhakkamah ini. Nah, untuk mengamalkan, untuk menjadikan suatu tradisi itu menjadi acuan, ada 4 syarat. Yang pertama, tradisi ini harus ditemukan dalam semua kondisi atau dalam sebagian besar kondisi. Jadi dia ditemukan dalam sebagian besar keadaan paling tidak. Misal antum masuk pasar kelewer. Mana yang menjaga pasar kelewer? Awas. Awas. Iya. Ada orang ente jual apa? Konveksi busana muslim. ada orang datang, ini berapa harganya? Ini 200. Ya, saya beli. Terus dia mengeluarkan uang 200 rupiah, bukan rupiah. Rupiah India. Loh katanya 200. Iya, tapi 200 ribu bukan 200 rupiah. Enggak mau kan pakai rupiah. Nah. Ini yang berlaku di sini apa? Dia enggak bilang 200 ribu rupiah loh. Ini 200. Aurofnya jual beli di klewer itu pakai rupiah loh. Pakai rupiah. Kalau ada 1-2 mungkin yang punya kios orang India umpamanya, dia jualnya pakai rupiah, itu enggak menjadi acuan karena hanya 1-2. Kita lihat kepada yang dominan di pasar itu jual belinya pakai uang apa? Gitu. Umpamanya antum ke negara lain. Di Holland itu pakai apa? Euro. Gulden enggak pakai lagi. Sudah enggak. Nah, datang orang peninggalan tahun 50-an ya. Pingsan sejak tahun 50 baru siuman dia. Bangun-bangun ke pasar pakai gulden. Enggak bisa. Bahasa Belandanya dia enggak bisa. Nih. Enggak bisa. Ya. Loh, ini kan Belanda. Iya. Uang saya uang gulden ya dulu. Sekarang enggak laku lagi, sekarang pakainya euro. Jadi apa yang berlaku itu harus sifatnya menyeluruh. Ini satu orang kebetulan baru siuman, nggak bisa jadi acuan gitu loh. Walaupun dulu di zamannya dia sebelum dia pingsan yang berlaku golden. Nah kalau separuh-separuh, ada yang transaksinya pakai golden kira-kira 50%, ada yang pakai euro 50% juga, maka uruf tidak berlaku, jual belinya batal. Harus ditentukan 200 euro. Dia ngucapannya euro. Euro. 200 euro. Karena ada yang pakai euro, ada yang pakai mata uang setempat misalnya. Enggak boleh nanti diem dong. Berapa harganya? 200. Nanti ribut. Yang ini bilang lah gulden dah euro. Urufnya bagaimana? Urufnya enggak ada. Karena sama-sama kuat. Separuh pakai, separuh pakai ini. Jual belinya otomatis jadi batal. Enggak sah. Sudah, isya. Sudah ya. Baik, alhamdulillah. Allah Baik, jadi syarat yang pertama adalah urf atau tradisi itu harus bersifat dominan dan diamalkan oleh sebagian besar orang di situ. Syarat yang kedua, jadi dominan ini sering terjadi, itu juga termasuk kriteria dominan, sering terjadi dan mendominasi mengenai sebagian besar orang. Kalau dia jarang terjadi, nggak menjadi urf. Atau dia hanya sebagian kecil orang yang mengamalkan, walaupun itu tiap hari diamalkan oleh sebagian kecil orang itu, tapi yang lain-lain nggak ngamalkan, ini nggak berlaku untuk yang lain. Berlakunya hanya untuk itu. Misal, ada kalangan tertentu yang punya kebiasaan misalnya, misalnya ada sekelompok orang yang punya kebiasaan kalau nyuguhi itu harus pakai daging kambing. Tapi ini hanya komunitas kecil saja. Di suatu kampung hanya 10% orang yang seperti itu. Kita gak bisa berlakukan 10% ini bagi yang 90%. Gak bisa. Walaupun yang 10% ini istiqomah, tiap nyuguhi mesti ada kambing. Demikian juga gak bisa kita jadikan urf kalau hanya sesekali saja. Suatu ketika pernah ini, yang 90% warga itu melakukan suatu praktek, tapi itu hanya sekali, dua kali. Lebih seringnya tidak seperti itu. Ini juga gak bisa menjadi, gak bisa menjadi urf. Jadi gak bisa dipukul ratakan. Dalam setiap kondisi kita mengacu kepada kejadian yang hanya sesekali saja, gak bisa. Syarat yang kedua, urfnya harus tidak boleh bertentangan dengan syariat. Contoh, ada kalau nggak salah di India apa di mana gitu ya, tradisi kalau laki-laki nikah sama perempuan itu laki-lakinya malah dibayar mahar, dapat mahar luar biasa banyak yang lakinya ini. Nah ini nggak berlaku ini, karena syar'inya itu yang laki yang bayar mahar ke perempuan, nggak bisa dibalik. Umpamanya ada tradisi lain lagi yang nafkahi malah perempuannya, ini nggak berlaku. Karena syariat tidak seperti itu. Jadi ketika dia bertentangan dengan syariat, maka uruf itu akan batal. Contoh lagi uruf yang bertentangan dengan syariat seperti gonogini, ya, atau penyamarataan hak waris, dipukul rata laki-laki satu, perempuan satu. Ada mukhalif bisyarat la yu'taban biha. Tidak ada, tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Yang ketiga, urfnya ini harus urf yang ada dulu, mendahului akad, bukan urf yang baru muncul setelah akad itu terjadi. Dicontohkan di sini, ya mungkin contohnya dalam ini di negeri kita mungkin nggak pas ya. Kalau di Saudi 100 tahun yang lalu uang real itu terbuat dari perak. Perak, logam yang namanya perak. Sekarang terbuat dari kertas atau logam-logam yang nilainya di bawahnya perak. Jadi kalau ada orang 100 tahun yang lalu dia berhutang 100 real misalnya, dan ketika itu bentuknya adalah perak, terus mau dibayar sekarang, ya dia harus ngikuti urfnya dulu, realnya seperti apa. Kalau dia berupa perak, ditimbang beratnya berapa, bayarnya juga berupa perak, bukan berupa lagi kertas. Ini contoh yang disebutkan di sini. Yang keempat, syarat memberlakukan urf ini adalah bahwa tidak ada pernyataan yang bertentangan dengan urf. Contoh, orang duduk kemudian disuguhi sepiring makanan, diletakkan di hadapannya dia. Biasanya itu merupakan isyarat silahkan mah, silahkan makan. Hurufnya kan gitu tuh, hurufnya gitu. Datang ke rumah orang disuguhi teh, hurufnya lu untuk supaya diminum. Tapi kalau waktu nyukur kan jangan diminum ya. Boleh nggak diminum? Nggak boleh. Nggak berlaku hurufnya di sini. Nggak berlaku. Datang kasih roti-roti dalam lodong, jangan dipegang, cuman pajangan. Nggak boleh dipegang. Jadi ada tasrih, ada pernyataan lisan yang itu bertentangan dengan urf, sehingga yang berlaku adalah pernyataan lisannya. Contoh lagi, urfnya orang kalau ngontrak itu bayar di muka separuh, misalnya nih ya, urfnya begitu ya. Misalnya kontrak 2 tahun, kontrak tempat ruko untuk usaha 2 tahun dengan nilai kontrak 200 juta, bayar sih 100 juta. Nanti lewat separuh dari masa kontrak dilunasi. Urfnya begitu. Tapi di awal akad ada kesepakatan lisan. Pokoknya nanti saya bayar di tengah-tengah masa kontrak saya lunasi sekaligus. Saya enggak pakai DP dulu sekarang. Nanti sudah lewat setahun saya langsung bayar 200 juta. Sepakat? Sepakat. Yang berlaku mana? Yang disepakati. Dia enggak boleh lagi nuntut. Loh kok enggak bayar DP? Loh kan sudah punya kesepakatan. Kesepakatan ini meng-cancel urf yang ada. Baik. Banyak istilah yang digunakan oleh fuqaha untuk mengungkapkan tentang kaedah yang intinya tradisi itu berlaku. Di antaranya mengatakan al-adah muhakkamah. Ya, al-adah muhakkamah. Termasuk juga al-ma'rufu 'urfan kal-masyruti syar'an. Sesuatu yang sudah diketahui sebagai tradisi itu seperti syarat yang diucapkan secara lisan. Misal orang apa ya contohnya, misal orang minta dijahitkan, minta dijahitkan baju ke penjahit. Biasanya penjahit itu ya otomatis nanti nambahin kancing, nambahin resleting ya toh. Walaupun kita cuma minta buatkan saya baju, tapi ini ma'ruf ya, ketika si penjahit minta berapa ongkosnya, ya semuanya 50 ribu. Kok mahal banget? Ya kan saya juga belikan resleting. Loh kan saya tidak minta dibelikan resleting, saya kan minta dibelikan kancing. Tidak, tidak bisa. Alah ma'ruf. Ma'ruf yang namanya baju itu ada resletingnya, ada kancingnya, ada benangnya. Semuanya sudah masuk sebagai paket, paket harga. Walaupun tidak dipersyaratkan di depan, itu sudah ma'ruf, sudah diketahui. Kalau dari awal itu tidak mau pakai kancing, ya, tidak pakai resleting, harus bilang di depan supaya uruf ini tidak berlaku. Sesuatu yang sudah dikenal secara uruf, otomatis dia akan berlaku dengan sendirinya. Al-ma'ruf urfan kal-masyruti syartan. Contoh lain misalnya orang beli pasir, ma'ruf beli pasir ya diantarkan, ya nggak ada beli pasir, oh ya ambilin dewi, ya enggak no, ma'ruf orang beli pasir ya yang ngangkut itu sudah masuk dalam harga jual pasir satu rit ya, termasuk ngambil pasirnya dimuat di kolnya di pickupnya kemudian diantarkan diturunkan lagi, itu sudah satu paket gitu loh. Ya nggak boleh minta biaya tambahan karena ini di luar kebiasaan yang berlaku. Kalau dia mau minta biaya tambahan, bilang dari awal. Ya, bilang dari awal karena ini adalah sesuatu yang menyelisihi urf. Ya. Islam memang urfnya begitu loh ya. Kalau ada di tempat lain yang dijual pasirnya toh biaya angkut sendiri ya itu yang berlaku seperti itu. Ketika kita mau menerapkan urf di daerah sini misalnya, Untuk di daerah sana nggak bisa, nggak berlaku. Kita harus tahu uruf setempat seperti apa. Baik. Demikian juga disebutkan oleh al-muallif di sini, idza warad hukmun minasyari syarifi lam yuhad. Nah, ini menunjukkan bahwa pemberlakuan uruf itu hanya ketika hal tersebut tidak ada batasan yang jelas secara syar'i. Membiarkan begitu saja, enggak dijelaskan batasannya, kadarnya seberapa, enggak dijelaskan, maka baru kita mengacu kepada uruf. Seperti misalnya orang nikahkan anaknya tapi enggak disebutkan maharnya apa. Apa mahar yang berhak didapatkan oleh si mempelai wanita setelah akad nikah? Zawajtuka binti misalnya. Enggak disebut maharnya, sah? Sah. Tetap berhak dapat mahar enggak? Oh iya tetap. Maharnya berapa? Enggak bisa seenaknya. Ma'rufnya berapa? Uruf setempatnya berapa? Dia anak siapa? Anak petani. Oh ya mungkin 100.000, maharnya 200.000. Enggak tahu urufnya petani kalau nikahkan minta mahar berapa? Itu yang berlaku. Ternyata dia nikahin anak pejabat. Anak presiden. Waduh. Di kantong cuma ada 50.000. Hah? Terus afwan 50.000 dong. Enggak bisa. Urufnya anak presiden kalau menikah berapa maharnya itu yang berlaku. Tidak bisa, ngutang dulu sana. Sudah ya, jadi tanggungan dia. Jadi ini ma'ruf, urfan. Lahu mahru mithl. Demikian juga misalnya orang nyegat ojek atau nyegat mobil minta diantarkan ke tempat tertentu. Tidak ada kesepakatan di awal. Antarkan ya. Ini tak kasih duit, misalnya gitu. Oh iya, kasih duit. Sampai di sana, ya. Dari Masjid Arafah ke Pasar Jongke. Sampai saya mau kasih Alven 2.000 perak. Ngamuk-ngamuk, enaknya 2.000 perak. Loh kan saya cuma bilang tak kasih duit. Oh enggak bisa. Harus berlaku uruf di sini. Urufnya kalau dari Arafah ke Pasar Jongke berapa? Enggak bisa 2.000 perak. Tapi kalau tidak ada, tapi kalau sudah ada kesepakatan, ya, saya cuma punya 5.000 loh ya. Antenno kenjongke mau ndak? Ya sudah, ndak apa-apa. Nah ini lain cerita. Terus saya cuma punya 2.000. Antarkan saya dengan biaya 2.000 ini ke sana. Itu lain cerita. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka yang berlaku di sini adalah urf. Jadi aplikasinya sangat banyak sekali ini. Termasuk orang nyewa jasa seseorang, gak ada deal dulu di depan, maka di mengacu kepada rata-rata pasarannya berapa. Orang kalau kerjanya kayak gini ini berapa dapetnya. Nah itu yang diberikan sebagai upahnya dia, walaupun tidak disebutkan di muka. Adanya kesepakatan di depan itu untuk memutus uruf ini. Jadi kalau saya tidak mau pakai uruf, ya harus di jelaskan di awal, saya nggak mau pakai ini loh ya. Misalnya orang komisian, mungkin di satu daerah komisi itu diberikan oleh penjual dan pembeli, masing-masing 1%, 1%. Tapi anak nggak mau pakai ini, anak cuma mau terima cash, mau bersih, nggak mau pakai keluar komisi. Harus dijelaskan dulu di depan, saya tidak keluar komisi loh ya. Nanti mau, nanti minta sama yang satu lagi, saya nggak kasih komisi. Kalau memang di daerah itu urufnya masing-masing ngasih komisi. Jadi walhasil ini aplikasinya bisa banyak sekali. Baik, kita cukupkan dulu. Wallahu taala alam. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.